Yang begini yang sudah kita lakukan di dalam Allah, yang telah menandikan kita bisa ada di rumah dulu di musim yang tidak melalui sehingga syifa harus kita harapkan dan di sini ini bisa memberikan sebulan berikutnya yang bagi sakit dan fisik apalagi sakit dan jiwa sebagaimana namanya. Salam dan salam sudah dipakai kepada Usman dan Tuhan kita Rasulullah Muhammad bila maksudnya bila kesulit dengan kita hanya diperhatikan kalau kita tidak ingin dengan kejadian yang terjadi untuk yang demikian kita ingin dengan kejadian yang terjadi salam dan salam demikian kita semua mulai kata-kata tadi dalam beberapa mulai yang pertama tentang apa tema kita kita berada di lembah kehidupan. Betulkah kita berada di lembah kehidupan? Menurut Tuhan kehidupan, berarti kehidupan kehidupan prosesnya sudah dimulai. Untuk menjawab ini, ada sebuah hadis yang tadi saya rasakan. Ini hadis sahih, ada di dalam sahih Muslim, Syaraz An-Nawawi. Hadis ini banyak dijadikan sebagai rujukan oleh beberapa Ustaz atau beberapa yang menjadikan bahasa ini sebagai buku-buku. Di dalam manusia itu Rasulullah sesuatu namanya begini. Baiknya yang desa, itu berbagi apa? Nah ayam akan ada beberapa hari di mana di hari-hari itu terjadi tiga hal. Jadi tiga hal yang akan terjadi di hari-hari itu merupakan tiga hal kalau memang kita ada pada tengah-tengah jebaknya. Yang pertama, yang silubi al-jahil, turunnya kejahilian di mana-mana. Yang kedua, wa'yufa'u fiha al-ilmu. Yang kedua, diangkatnya ilmu. Dan yang ketiga, wa'yufa'u fiha al-rajul. Dan banyaknya al-haras di mana-mana. Itu tiga hal yang kata Rasulullah sudah ada tiga hal apabila itu terjadi di ketiganya maka manusia benar-benar berada di kebebasan. Yang pertama turunnya kejahilan di mana-mana. Apa itu jahilan? Allah panggil jahilan. Para ulama definisikan mana jahilan ini adalah bukan tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi mana jahilan sebagaimana terkait dengan kondisi dulu ketika Rasulullah berutus. Ya, karena supaya setelah itu bagiku benar hakim Allah ini. Para makhluk dari dia di sana maksudnya adalah manusia tidak bisa membedakan mana hak dan batil. Kehidupan manusia tidak lagi berdasarkan aturan. Manusia tidak lagi membedakan aturan baik aturan agama atau aturan manusia. Ya, peranata sosial itu tidak lagi dijadikan sebagai sebuah acuan kerana acuan dalam perkara tapi merasa lebih cenderung kepada perilakunya menurunkan hawa nafsu yang namanya nafsu tidak mementingkan apa itu adalah benar dan salah hak orang lain tidak terpikir dan pikir bukan dari itu hal itu yang maksudnya dengan jahilnya kalau kita proyeksikan kepada jauh sekarang kira-kira sudah terjadi apa situasi semacam itu orang itu berdasarkan nafsu tidak lagi melihat yang benar salah hal itu menurut saya sudah terjadi. Yang kedua, kata Rasulullah diangkat ini menyukur diangkat ilmu diangkat dalam hadis Rasulullah dikatakan adalah dari bintang ulama inallah yang wabudikman inallati bintang ulama sesungguhnya Allah mencabut ilmu dari muka bumi itu adalah dengan mewafatkan para ulama. Ketika para ulama wafat maka umat kehilangan bijaknya, umat kehilangan masukur, kehilangan tempat menunjukkan untuk terkonsultasi mempertanyakan tentang problematika yang banyak sekali. Maka sampai kalau umat dulu satu itu. Yang kedua, makna dari diangkatnya ilmu ini adalah hilangnya berkah dari Sí, Sudah membahas, tapi kalau ada lagi akhir-akhir yang terakhir, artinya sesungguhnya. Kata pasti dia punya tenaga lagi. Makanya kembali kepada Allah. Lalu Allah teruskan kita itu kepada orang Nasr ini dalam bentuk Injil agar diamalkan dari subuh sampai maghrib. Ternyata mereka orang Nasr ini hanya mau sampai asar. Maka kepada mereka waktu bisa lebih lama. Kemudian kita tadi diturunkan dalam bentuk Quran diteruskan kepada umat Islam agar diamalkan dari asar sampai maghrib. Maka Islam mengamalkan dengan sempurna. Nah, maka kepada umat Islam apa yang terjadi? Sang Khalifah membagi-bagikan harta karun yang dia tidak mungkin berhitungnya. Sampai ada seseorang yang meminta, maka diberikan hingga dipenuhi semua satu yang dia punya. Sehingga ketika minta mau ditambah, orang akan keluar. Pada saat itu pula susah mencari orang yang akan membebaskan. Nah, ada ulama yang mengasumsikan bahwa peristiwa itu terjadi setelah berhubungan di sini dan orang ini kuasa dan berhubungan. Kita katanya ini masalah pasti muncul. Nah yang kedua adalah tanda-tanda besar kejadian kiamat. Nah kalau tadi tanda kecil ada 156 buah, ini bisa ditemukan dalam buku Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqaq, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada Mesir. Nah kalau tanda besar kiamat atau tanda besar kiamat itu ada 10 saja. Rasulullah menyebutnya dalam sebuah hadis dari Muslim Al-Qursi riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim riwayat lainnya sama. Tidak ada kejadian bahwa itu bisa'u hatta tawa asfa'ayat. Tidak ada kejadian yang sehingga kita melihat 10 tanda besarnya. Yang pertama kata Rasulullah tawa asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ini sudah kita bahas ya, bagaimana teknis matahari terbit dari barat. Yang ketiga terjadinya pergeseran bumi dari geser ke tempat yang tadinya bukan kutub. Nah ini inspirasi dibuatannya film Tegel Tosumoro. Kemudian Tegel Tosumoro makanya kamu kutub itu bagaimana? Itu peristiwa kuasa. Yang diduga peristiwa ini akan terjadi berikutnya dalam rencana kata di sini. Dan kemudian kabut pas menutup bumi. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Oke, apakah yang terjadi di Riau itu adalah apa yang maksudkan Rasulullah ini? Kalau disebut kabut kasat ini setia itu, artinya apakah itu yang menjadi indikasinya? Apa? Nyawa yang tahu. Tapi jelas kabut kasat ini sudah banyak menurut korban jiwa. Thank you. Berarti yang Yesus adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Yudea. dikasih bahwa ini yang dibangun oleh sultanen menjadi mereka adalah dinding ritual yang ada di Kenan berbatasan dengan Turkistan. Fakta menunjukkan bahwa di sekitar dinding tadi ada masyarakat muslim terutama Sultan yang ternyata keislaman mereka itu terjadi waktu jadi sepuluh sepuluh mereka sudah Islam. Kenapa? Karena yang diselamatkan mereka adalah Sulawain. Sulawain bukan nama asli, tapi kaumnya Rakoko. Apa maksudnya? Nama aslinya adalah ada yang menyebutkan Ibn Karim dari Kimia Yaman dan dia orang Arab yang berima. Ada juga yang mengatakan yang sehati dengan sahabat siap yang mengatakan dari Asia tidak, dari Asia, tapi dia dikenal dengan sebagai bangsa Kaikos atau bangsa Iksos, itu bangsa Asia yang berkuasa di Mesir dan mereka menjadi raja atau Fir'aun. Zulkarnain adalah anak dari Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Tuhan dengan Musa. Dia bernama Amun Khatib III. Amun Khatib III adalah ayah dari Zulkarnain yang ditenggelamkan oleh Tuhan. Setelah dia wafat, maka Zulkarnain menjadi raja, menjadi Fir'aun. Namun Zulkarnain ini dia beriman kepada Allah atas dakwahnya Nabi Musa. Maka dia berubah nama dari Amin Fatih 4 menjadi Ahnaton atau Ahnaten. Ahna artinya hamba. Ton atau ten atau tien bahasa Cinanya adalah Tuhan. Hal ini yang menjadikan bukti bahwa di Cina, bukan bahasa Cina adalah Teh atau Tia. Tia dan Men, monumen Tuhan. Ya, karena Teh adalah Tuhan dari bahasa Cina, ternyata berasal dari bahasa Cina. Nah, kenapa Abdul Khatib berubah nama menjadi Al-Qatar? Karena dia berubah menjadi orang yang hidup. Dia tercatat sebagai satu-satunya yang tahu yang beriman kepada Allah. Karena dia beriman, dia melakukan semua restrukturisasi, dia melakukan pengolahan besar-besar yang pembaharuan kepada bangsa Mesir. Hal inilah yang memicu terjadinya perubahan zaman dari periode Mesir kuno kepada periode Mesir modern. Salah satu indikasinya adalah terjadinya perubahan ideologi dari penyembahan kepada dewa matahari Amun-Ra kepada dewa kepada Tuhan matahari itu sendiri, kepada Tuhan pencipta matahari Allah. Dan karena itu dia mengalami sangat tinggi dari para pembesar kerajaan. Tidak sedikit dari pembesar kerajaan yang menolaknya, hingga akhirnya dia memisahkan diri membuat sebuah kerajaan baru di Amun-Ra. Ya, Amun-Ra ini muncul dan bisa melakukan bumi. Ya, bumi Richard melakukan bumi kita dalam bumi. Nah, namun karena ternyata selama dimisahkan itu kuat dahsyat, maka dia menyelamatkan diri dan imannya. Maka dia membawa keluarganya hijrah pergi dari timur ke barat. Maka dari situ melakukan pengembaraan dan dakwah. Maka banyak negara-negara yang diislamkan, termasuk negara di matahari tenggelam melalui barat atau di negeri matahari terbit Kiribati. Sebelum menuju ke matahari terbit, dia masuk ke negeri Cina yang diserang oleh bangsa Mongolia, bangsa yang jurus dan manjurus. Disitulah dia mengurangkan emosinya. Bukti arkeologis dari kebenaran kalau Ahnaton ini adalah Zulkarnain, konstruksi tembok Cina dan juga unsur-unsur bahannya sama dengan piramida Mesir. Piramida Giza di Mesir yang terbuat dari bahan yang mirip dengan bahan pembuatan tembok Cina, tidak menggunakan semen tapi menggunakan cairan besi. Cairan besi itu dicampur dengan tanah lalu dicetak menjadi tembok. Makanya saya sekarang sebagaimana piramida Mesir dan tembok Cina. Gangguan kalau ternyata sepertinya dari fakta sejarah hal ini yang menguatkan kalau Nabi mati empat atau Fir'aun yang beriman satu-satunya dari beriman pada Allah dialah Zulkarnain karena dia pernah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan dia hidup sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Hal itu wajar karena usianya disebutkan 1700-an lebih panjang dari usia Nabi. Baik, cerita bisa sensitif tentang keluarga Yesus. Dan nanti akan keluar lagi. Hanya saat dia keluarga sekeluar dari zaman, dia sudah dalam bentuk bangsa yang berbaur dengan bangsa-bangsa di dunia. Dahulu, Rasulullah seseorang pernah terbangun dari tidur dengan kata merah, Rasulullah saja. Dan inilah hati Allah. Walau min syarifat istabar. Tidak ada bangsa yang Allah. Setelah bagi bangsa, kecelakaan bagi bangsa. Karena keburukan yang kami tiba di bangsa. Fa'indah jauh, karena sesungguhnya kunyihan jauh telah terbuka hari ini. Roh Ma'ajuz dan Ma'ajuz jaga miskinan. Sesungguhnya lubang Ma'ajuz dan Ma'ajuz sudah terbuka hari ini seperti ini. Rasul menyebutkan 14 abad yang 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu terbuka seperti ini. Hari ini sudah terbuka seperti apa? Artinya Ma'ajuz sudah memang bisa keluar sehingga mereka berbaur dengan bangsa-bangsa dunia. Maka yang hari ini orang Cina yang sebelumnya adalah orang-orang Muslim sekarang menjadi orang yang minoritas Muslim. Kenapa? Karena mereka ketika berasimilasi dengan bangsa Mongolia, sementara bangsa Mongolia beragama ateis, maka orang-orang Cina ateis yang menguasai Cina yang banyak membantai orang-orang Islam yang belum beriman kepada Allah, mereka banyak suka. Terus sekarang orang-orang Cina diintimidasi, dan orang-orang Cina yang sedang berbahasa ateis bisa jadi mereka berkumpulan dari Yesus Kristus. Orang Cina bangsa itu bangsa yang disebut Yesus Kristus yang akan memahami kalau mesti ini kan berikutnya keluarnya sebenarnya ketiga yang kita bahas keluarnya Dajjal juga yang kita bahas dan kata Rasulullah pasal 1 musim terjadinya pembenahan di tiga tempat tiga daratan yang kemudian yang gelap Hasbun bin Ugri terbenamnya dataran sebelah barat Hasbun bin Masyid tenggelamnya dataran timur, Mohasbun bin Jazirah Malab dan tenggelamnya Jazirah Arab. Dan yang terakhir tanda yang kesepuluh kata Rasulullah adalah Bandar, Bandar dan Api Tahluju di Korinan keluar dari lembah dan bagi manusia dari timur ke barat. Oke, saya sampaikan kalau hari ini sudah ada kejadian di tempat ada tempat di tempat yang khusus menunjukkan tempat terjadi peristiwa di mana muncul ya, dan ini sudah ada 3 tahun yang lalu saya ini terjadi seperti apa yang disebutkan langsung Yeah. kebutuhan pengingatannya kepada kita semua. Dan ini adalah sesuatu yang saya dapatkan di internet. Satu data pada tanggal 25 September 2012 muncul lubang api yang besar, tapi lama lama besar. Dan kita lihat di dalam seperti itu. Kemudian tanda-tanda ini tanda terkait dengan kemunculan sosok yang khusus bukan sebagai penjadi itu terjadi. Apabila lama ini muncul di dalam umat, maka umat tidak akan merasa lama lagi di dalam umat. Dan kemunculan lama ini sendiri adalah pertanda kalau bisa berada di sana. Tanda lama ini akan muncul. Di sini saya sebutnya satu-satu dari sudah terjadi. Yang pertama, terjadi karena bulan dan karena 4 hari di hari Jumat. Tanda sudah sampai di periode lain. Terjadi karena bulan dan 4 hari di hari Jumat. Pada salah satu hari saja. Waktu itu masih ingat pada 20 Maret 2015 sebelumnya terjadi gerhana bulan dan setengah di Bandung, di Eropa, dan Timur. Di Indonesia saya tidak terjadi, Asia Tenggara hanya terjadi pada tanggal 4 April. Itu pun hanya gerhana bulan, tidak dengan gerhana matahari. Tapi di Bandung, di bagian barat sana terjadi gerhana di dalam sekitar. Dan ini pernah disebutkan semua sebagai tanda kalau alam ini ada di tengah tanah bangsa. Yang kedua terjadinya banjir dalam tanah suci. Tahdusu dan tetap wajar dalam di masjid malam di masjid haji. Terjadinya banjir dalam di musim haji di tanah kota di tanah haji di musim malam. Nah, ini ditandai dengan dimulai dengan jatuhnya kren yang menimpa salah satu dinding dari musim malam sehingga bongkahan dinding itu pecah. Dan bongkahan tadi hanya menimpa kepada staf yang sedang berteduh dari hujan yang dasar. Karena pada saat itu terjadi hujan dasar ya. Di tanah laut, di musim laut. Nanti kan itu terjadi ya. Saya mengatakan bahwa dia menyaksikan kalau di depan dia tidak itu mungkin hanya sekitar 5 meter saja dari jarak kami. Ada beberapa jemaah haji umat digital, mereka punya produk gas. Kita lagi mengajis yang ketika itu untuk mengajis mobil. Dan pingsan di antara mereka ada terjadi hal-hal. Dia sendiri pingsan. Tapi alhamdulillah orang ini, Allah menjadi dia tidak ada sini. Sehingga dia bisa menceritakan dengan dia. Tapi sebenarnya memakan ini dan tidak juga sih. Kalau itu dilakukan. Ya, jelas ini aja yang dilakukan makan dan tetap badan haji. Terus saya bilang, terjadinya karena bulan berdarah atau sebuah jenis pertama orang dia akan berjati dengan orang muslim. Bahkan imam muslim dalam satu pelaksanaan soal musuh, soal tahunan bulan dan menunjukkan kalau terjadi pertama bulan dari tanda pertama dia akan berjati dengan orang muslim. Terjadinya komen, maksudnya komen itu juga berkomen tanda tentang Islam dan kejaman. menyaksikan Masjid Nabawi seperti istana putih. Pertanyaannya, Terima kasih sudah sampai. Teman saya yang ada Ustaz, yang ada ceramah di tempat dari Tuhan. Apa? Saya sudah sering ceramah di dalam ceramah yang mengatakan, lupa benda kecil, anda tidak syahdu berjanjian. Berapa kali kita lakukan dengan saya? Ya, saya keluar berjanjian. Saya katakan, anak Allah ini berjanjian. Saya semangat dengan kata-kata anda syahdu. Kita akan terima kasih akan berjanjian. Satu, tanda harus, tanda yang sebenarnya. Setelah saya, pasti ini tidak akan berubah sampai hari. Berikutnya, yang kedua yang membuat saya yakin kalau memang generasi kita ini akan menyaksikan Dajjal. Saya tidak jauh omongannya ini khususin Madinah. Wafi Madinah saat aku akan Dajjal akan datang, tapi dia tidak bisa memasuki Madinah. Pada saat Dajjal datang ke Madinah, Madinah punya tujuh gerbang utama. Setiap gerbang dijaga oleh dua malaikat. Hari ini Madinah punya berapa gerbang? Tujuh gerbang. Satu jaga dua malaikat. Ini pada 4 tahun 5 dirani bersemulai pada tanah sumpah 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi kita bertanya sampai ada yang ini dalam masjid yang Rasul sebutkan di masjid kita di samping Maria pada dulu ini dari kemudian Rasul Al-Mahdi akan muncul ketika umat Islam saat itu akan berperangkat akan menunggu merahkan musuh-musuh di Suriah. Karena Suriah sangat banyak masalah. Ketika itu mereka akan menyerang, tiba-tiba terdengar azan subuh. Maka pada saat itu umat Islam masuk pada mujahidin masuk. Setiap saya merasakan sesuatu. Komat sudah dikumandangkan. Ketika komat sudah dikumandangkan, imam hanya mengatakan selalu semua waktu tak sholat. Lurus ke dalam mulai sholat. Apa yang terjadi? Bahasa Rabis, dia mengatakan Lurus bisa dikumandangkan. Arjana hanya pada baik memegang dua sayap malaikat. Ketika turun Al-Mahdi mengatakan, "Pak, saudara, mari kita pakai kaki." Apa yang terjadi? Nabi Isa menolak. Tidak, kami yang jadi imam. Bila Pak Tuhan menjadi imam, itu kenapa Pak Tuhan jadi imam? Sebagian kali itu mimpi yang disini. Kalau kemudian yang Allah berikan kepada Allah, kalau Nabi Isa jadi imam, maka jadi fitnah. Bukankah Nabi Muhammad Nabi Isa jadi imam? Selesai soal sebutan ini Nabi Isa berkata, kita hibah, buka pintu ini. Ketika pintu ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70 ribu orang Yahudi di lantai yang berada di sana. Dan itu yang disemik oleh ada di dalam masjid tadi. Ini Dajjal, aduh, malaikat kematian yang sudah ada. Yang mencairkan Rasulullah seperti garam yang mencair. Ya kami menyelamatkan diri dikejar sama Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan yang saya baca bukan membawa pedang, tapi membawa ombak. Nabi Isa membawa ombak dari gigi yang sudah dikeluar melihat Dajjal. Dan Dajjal pada akhirnya terdampar di sebuah pintu. Rasul menyebutnya Babulun. Hari ini ternyata Babulun sudah ada. Dan dia berada 13 tiang dari timur dan afrika. Seperti apa pintu di mana Dajjal akan dimulai sering Maryam? Yang selesai bisa dimulai maka kemudian jajah ke dalam dulu sebab pada 13 kemudian akhir Nabi masuk sama-sama kepada TV ini. Hari ini orang Israel sudah membangun pangkalan militer tepat di pengaruhan untuk mencegah supaya bisa dimulai dengan membunuh jajah. Tapi walaupun demikian mereka tidak akan sama. Ini adalah pintu terbaru di mana bisa dimulai akan membunuh jajah. Pada itulah masalah yang terbukti yang baik oleh Rasulullah SAW. Kulukum itu adalah kita. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu maka tergantung orang tuanya, mau yang menikahnya, nasranikannya, mau yang pertanyaan saya, kenapa cuma tiga agama ini yang Islam? Sementara banyak agama lain jadi Islam. Kenapa? Karena tiga agama inilah sosok yang mereka sepasang. Sosok yang dituduh di Yahudi, di Mesia, yang diyakini akan turun-turun di Bukit Sion. Yesus Kristus ini kedatangannya di Nazaret oleh Kristen dan Al-Mahdi Al-Muntazor yang ditunggu-tunggu maju sisa hari ini orangnya sama siapa? Dajjal dan dia akan dibunuh dan memisahkan